Terakhirnya nih, lama kali nunggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu semua, mudah-mudahan Allah lebih meringankan langkah kita, memudahkan seluruh urusan, sehingga kita disarankan untuk berselawat dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Baiklah para pendengar yang berbahagia, melalui siaran radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita kembali lagi untuk menyampaikan pesan Allah subhanahu wa ta'ala melalui acara penyejuk hati dari siaran radio Republik Indonesia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini yang baru saya bacakan adalah ayat yang sangat populer, yang mungkin artinya populer ini mungkin banyak orang sudah mengetahui tentang ayat yang baru saya bacakan tadi. Artinya, ayat ini menekankan kepada kita bahwasanya kita harus dapat lebih memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Sehingga di akhir ayat ini penutupnya adalah innallaha laghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Tinggal tunggu apa lagi kita untuk jangan sampai kita tidak melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatasnamakan dirinya zat Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. Tentang apakah itu? Tentang sungguh sudah banyak kesilapan manusia. Bagaimana manusia itu dapat menghitung nikmat yang Allah berikan? Bagaimana manusia itu dapat menghitung karunia yang Allah sudah berikan kepada ia? Maka di sini ditegaskan Allah, la tuhsuha. Kata-kata la tuhsuha itu tidak akan sampai mereka itu dapat betul-betul menghitungnya atau menentukan jumlahnya. Maka disebutkan di situ dengan kata-kata la. Dalam arti kata, manusia itu dapat menghitung tapi tidak dapat menentukan hitungan atas karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Untuk itulah ketika terjadi kekhilafan ini, maka Allah mengatakan bahwasanya aku adalah maha pengampun, adalah maha penyayang. Minta ampunlah kepada Allah, jangan engkau sekali-sekali menjadi orang-orang yang ragu. Karena apa? Karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Mungkin kita akan mendapatkan sehari demi hari bahwasanya manusia itu seakan-akan bisa menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari badan kita saja yang Allah ciptakan, mata saja yang Allah ciptakan, kuping saja yang Allah ciptakan, itu kita dapat menghitungnya. Mungkin itu dua kuping, tapi untuk menentukan kadar atau nilainya yang sangat berguna, kalaulah seandainya manusia itu tidak ada kupingnya, bagaimana dia akan mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala? Dari pendengaran saya sudah kalah. Bagaimana kalau seandainya mata itu ditarik, subhanallah, sudah tidak merasakan nikmat hidup di dunia ini. Tapi begitulah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita, dari hal yang sekecil ini saja engkau tidak akan dapat menentukan bagaimana hitungan nikmat yang satu ini. Bahkan dengan nikmat mata saja manusia bisa terkalahkan dengan amal-amal ibadahnya yang sampai 1000 tahun lebih, disebabkan walaupun dia itu banyak, lebih banyak beribadah kepada Allah, tapi dengan timbangan mata itu saja dapat mengalahkan. Mungkin di sini akan dijelaskan lagi lebih luas lagi oleh Ustaz Ardiansah. Ya, tafadhal Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang diawali dengan wa in ta'uddu, kata wa in dan jika kamu, di sini ada syartiyah. Jika kamu mencoba-coba untuk menghitung nikmat Allah itu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk meliputi hitungannya itu. Kita mengetahui bahwa di atas hitungan ribu ada juta, di atas juta ada miliar, di atas miliar ada triliun, di atas triliun ada bilion, dan setelah itu kita tidak lagi memiliki sebutannya. Untuk membuat sebutannya saja pun kita kesulitan untuk itu. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga dan akan terus kita nikmati dalam hidup ini. Bahkan insyaallah dengan izin Allah dan kuasanya pula, kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan menikmati nikmat Allah Subhanahu yang diturunkan Allah di alam semesta ini. Begitu banyaknya sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Kita coba mengambil satu sampel saja, satu contoh, yaitu udara, HO2 atau O2 yang kita pergunakan dalam hidup ini. Ya, O2. Dengan nikmat itu saja kita tidak mampu menghitungnya, kita tidak mampu membayarnya. Kalau sekiranya kita harus membayar setiap kali menghirup udara, setiap kali menghirup udara kita terpaksa membayar katakanlah 500 rupiah saja. Berapa kali kita menghirup udara sehari? Ya. Itu kalau udaranya ada. Bagaimana pula kalau kita disuruh untuk membuat udara itu? Tentu semakin tidak ada lagi kemampuan dan kekuasaan kita. Memang ketika kita membeli air dalam kemasan, apakah itu dalam botol atau dalam cup, mungkin harganya murah, katakanlah 1000 atau 2000 atau katakan 5000 rupiah yang botol besarnya. Mengapa dia menjadi murah? Karena bahan bakunya ada, airnya ada. Bayangkan kalau sekiranya di kota Medan ini hanya ada sebotol air saja, pastilah kita akan, mungkin bukan hanya mengeluarkan harta kita semua, mungkin kita akan saling bunuh-membunuh ya untuk mendapatkan satu botol air itu tadi, karena itu menjadi kebutuhan kita yang sangat vital dalam hidup ini. Ini baru membicarakan udara segar dan begitu juga air yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan, kesempurnaan tubuh kita, akal yang kita pergunakan dalam hidup ini, semuanya itu menunjukkan betapa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak potensi di alam semesta ini yang dapat kita nikmati. Terkadang ketika kita masuk hutan, kita dapat hidup. Karena apa? Karena di dalamnya banyak sekali makanan, buah-buahan yang dapat kita makan. Banyak sekali air-air yang sejuk, yang steril, yang dapat kita minum langsung. Ya. Ini semuanya adalah bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bumi ini ketika kita menanamnya, kita sirami dan kita beri pupuk, maka dia semakin baik, tumbuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula terkadang kita melihat dengan izin dan kekuasaan Allah pula terjadi kegagalan dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa nikmat Allah dalam artian bahwa Allah memberikannya secara cuma-cuma kepada kita tanpa kita harus membayarnya, tanpa kita harus bersusah payah untuk mengelola dan membuatnya. Ini semuanya adalah keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala di alam ini yang patut kita renungkan dan patut kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mensyukurinya? Syukurilah nikmat itu dengan menggunakannya dalam rangka kebaikan, dengan menggunakannya untuk kemaslahatan manusia, tidak merusaknya. Kemudian mensyukurinya juga adalah pergunakan ia untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki harta, kita pergunakanlah harta itu untuk kebahagiaan kita, untuk kesenangan hidup kita, yang itu merupakan ibadah kepada Allah. Kita pergunakan untuk kebaikan, bukan kita pergunakan untuk kejahatan. Sehingga dengan demikian, dengan menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan bukan hanya di dunia ini, kenikmatan bukan hanya di dunia ini, tapi juga kelak dia padang mahsyar. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya. Ayat ini di samping juga menekankan kepada kita bagaimana kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menekankan agar kita menjadi manusia yang bersyukur. Bagaimana cara bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu supaya kita, yaitu kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal ini kita dapat mengambil kesimpulan dari surah Ibrahim, yaitu yang artinya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya berfirman, dalam artinya sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ayat ini adalah sangat erat sekali. Ketika manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang sangat zalim. Kenapa? Karena tidak pernah mau mengakui nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ditekankan bagaimana kita untuk menjadi manusia yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana Allah menyarankan, itulah satu jalan yang satu-satunya, yaitu Allah itu Maha Pengampun. Artinya, minta ampunlah kepada Allah, karena Allah sudah mengatasnamakan zat dirinya itu sendiri Maha Pengampun. Maka kalau seandainya kita menjadi orang yang ragu-ragu, janganlah kita ragu-ragu, karena Allah sudah menamakan zat dan dirinya Rahim, Maha Penyayang. Maka dengan ini semuanya Allah sudah menghadirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau sudah dihadirkan, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Begitu pagi kita mendapatkan udara yang sangat segar, sebentar lagi matahari terbit, maka kita akan mendapatkan kehangatan, merasakan itu adalah sangat penting bagi kehidupan yang lainnya, tumbuh-tumbuhan dan macam-macam segalanya. Maka dari hal yang satu saja, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardiansah tadi, manusia sudah tidak dapat menghitungnya. Bagaimana nikmat-nikmat yang lainnya? Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur karena identik dengan kezaliman pada dirinya. Ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini semua kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin. Dan dijauhi dari kezaliman-kezaliman yang secara tidak langsung kita merasakan pada diri kita sehari-harinya. Maka kami sangat mengharapkan saran-sarannya melalui SMS kami, yaitu dengan nomor 0811-616-943 atau melalui teleponi 8463133. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selesai juga. Selesai juga.